Kita masuk sekarang penjelasan definisinya. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksudkan dengan perkataan kami, khitabus syar'i. Kitab syar'i adalah Alkitab was sunnah. Jadi apa yang menjadi keharusan ucapan syariat. Ucapan syariat yakni Al-Quran was sunnah. Apa yang telah menjadi keharusan dari Al-Quran dan sunnah tersebut. Yang hubungannya dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah diberikan taklif. Wal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami, al muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya seorang mukallaf. Jadi hubungannya dengan perbuatan, af'al fi'il di sini maksudnya mencakup perkataan dan perbuatan begitu. Ya, sebab perkataan ya terkadang dinamakan pula fi'il, itu kan perbuatan. Termasuk dalam fi'il. Yaitu ma ta'allaqa bi amalihim, yang ada hubungannya dengan amalan-amalan mereka. Sawa'un kanat kaulan, apakah itu perkataan, amfi'lan atau perbuatan, ijadan, apakah mewujudkan suatu perbuatan atau perkataan, amtarkan ataukah meninggalkannya. Jadi yang hubungannya dengan perbuatan maksudnya adalah amalan yang mencakup perkataan dan perbuatan. Sehingga tidak termasuk di sini pembahasan apa, ikhwan? Masalah akidah. Karena itu hubungan dengan i'tiqad, ya kan? Kita mau hukum yang zahir, yang ada dari perkataan atau perbuatan seseorang. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad, maka keluarlah daripadanya apa-apa yang hubungannya dengan akidah. Nah, yang hubungannya dengan akidah itu tidak termasuk. Makanya di dalam menghukumi seorang yang zahir, apa yang dia ucapkan atau apa yang dia katakan, ya. Fala yusamma hukman bihadzal istilah, maka tidak dinamakan hukum dengan istilah ini, istilah hukum. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami, al mukallafin, orang-orang yang dibelikan beban, yaitu ma min sya'nihim at-taklifu, apa-apa yang dari keadaan mereka memang diberikan beban. Syarat seorang itu mukallaf apa, ya kawan? Dia berakal, ya, kemudian dia balik. Naam, baru dikenakan pada dia mukallaf. Dia dikatakan sebagai seorang mukallaf yang dibebani. Fala yashmulus saghira wal majnun, maka tidaklah mencakup dalam istilah mukallaf itu as-saghir, anak kecil tidak termasuk, ya, karena tidak memenuhi persyaratan apa? Balik. Wal majnun, orang yang gila juga tidak termasuk karena tidak memenuhi persyaratan berakal. Nah, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang mukallaf. Walaupun nanti terkadang terkena dari satu sisi, terkena hukum juga nanti. Orang gila atau anak misalnya. Misalnya memecahkan milik orang. Ya, walaupun dia tidak dikenakan dosa, tapi ada doman, ya kan? Dia harus menanggung, mengganti. Nah, diambil dari harta dia ataukah walinya. Nah. Jadi tekwannya jelas pada asalnya mereka tidaklah tergolong ke dalam orang-orang yang mukallaf. Nah, diberikan beban. Rufi al-qalam. Gitu. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami, min talabin. Dari talab. Kita sudah menyebutkan dahulu bahwa talab meminta, ya, meminta itu ada dua macam, kan? Meminta untuk apa? Dikerjakan, dan meminta untuk ditinggalkan. Kalau minta untuk dikerjakan dengan tegas, berarti apa? Wajib. Meminta untuk dikerjakan tidak tegas, sunnah. Meminta ditinggalkan tegas, haram. Dan tidak tegas, makruh. Ya, al-amru wa nahi. Jadi dari kata min talabin, dari permintaan, mencakup perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Apakah dengan cara yang ilzam, diharuskan dengan tegas, atau afdal, gitulah, afdal kalau dikerjakan atau afdal kalau ditinggalkan. Nah, yang dimaksud min talab. Wal muradu biqaulina, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan kami, au takhir, atau memilih. Hah? Maksudnya apa? Al mubah. Ya kan, kalau mubah kan pilih. Mau pilih ini, milih itu boleh. Tidak ada keutamaan, tidak ada larangan. Walaupun nanti pada asal apa, nanti dilihat mubah itu dilakukan untuk apa, ya kan? Kalau mubah itu dilakukan untuk amalan yang wajib, maka mubah itu berubah hukumnya menjadi wajib. Kalau mubah itu dikerjakan untuk mengamalkan yang sunnah, maka mubah itu pun menjadi hukumnya sunnah, dan begitu seterusnya. Tapi pada asalnya dia takhyir, milih, boleh tinggalkan, boleh kerjakan. Wal muradu biqaulina aw wad'in, yang dimaksud dengan perkataan kami, aw wad'in, ataukah peletakan. Ya, berdasarkan peletakan. Ya, kalau dalam meletakkan, kadang meletakkan benar atau salah, ya kan? Ya, kalau meletakkannya benar, berarti apa? Sahih. Kalau menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada pencegah-pencegahnya, berarti sahih. Tapi kalau peletakannya kurang betul, tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, maka fasid. Rusak dia. As-sahihu wal-fasid wa nahuhuma lima wada'ahu syari' dari apa yang telah diletakkan oleh syariat ini, min alamatin wa awsaf, dari tanda-tanda, alamat ataukah sifat-sifat, lin-nufudhi wal-ilgha. Apakah sesuatu itu nufud, nafid? Ya, kalau sahih kan berarti nafid, terlaksana, ya. Ini sahih. Atau ilgha. Ilgha karena fasid, dia jadi mulgha, ditiadakan. Karena kan tidak ada. Nah, ini Abu Hafs, ya kawan. Maribun. Hah? Oh. Taib. Faham tum, ya kawan? Ini maknanya al-ahkam. Nah, sekarang beliau hendak membagi bahwa hukum itu terbagi menjadi dua. Ada namanya ahkam taklifiyah, ada pula yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Beliau mengatakan aqsamul ahkami syar'iyah hukum-hukum, pembagian hukum-hukum syar'i. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain, terbagi hukum syar'i itu menjadi dua bagian. Ada taklifiyah, ada pula wad'iyah. Nah, taklifiyah hukum beban. Ada pula wad'iyah. Fat taklifiyah itu khamsatun. Adapun hukum taklifi itu ada lima. Al-wajib, wal-mandub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama menambah yang lain. Ada yang mengatakan enam. Ditambah satu, khilaful aula. Menyelisih yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masing-masing dari hukum-hukum ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Ilahu